warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mempelajari hukum-hukum Islam yang berkaitan dalam muamalah jual beli, yang mana penting untuk kita ketahui karena transaksi ini akan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu kita mengetahui hukumnya di dalam Islam agar betul-betul kita meyakini harta yang kita dapatkan ini adalah harta yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, yang akan membawa kebaikan pada harta tersebut sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan dengan harta tersebut di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mau peduli dengan hukum Islam, terutama berkaitan dengan transaksi-transaksi yang kita lakukan sehari-hari, dan kita tidak peduli halal maupun haram, yang pasti ketidakpedulian kita ini merupakan suatu dosa, karena kewajiban setiap muslim menuntut ilmu agama hukum Islam yang dia butuhkan. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, yaitu para ulama menjelaskan ilmu yang memang dia butuhkan. Maka pembahasan kita sampai pada supply kontrak, yang mana kita akan ketahui nantinya apa pengertian dari supply kontrak dan bagaimana hukum supply kontrak di dalam Islam. Dan di akhir nanti insyaallah kita akan sisakan sedikit waktu untuk bertanya jawab, baik berkaitan tema ini maupun yang di luar tema, kalau bisa kita menjawabnya. Maka apa yang dimaksud dengan supply kontrak? Yaitu transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap untuk menyerahkan barang, menyediakan barang kepada pihak lain pada waktu yang tertentu, di mana objek barang terkadang ya ini tidak tersedia pada orang yang akan menyediakannya. Bisa jadi barang tersebut bahkan masih berada di luar negeri atau berada di luar pulau, luar provinsi tempat dia tinggal. Tapi dia sepakat dengan orang yang butuhkan barang tersebut akan menghadirkan barang yang dibutuhkan pada waktu yang ditentukan. Contohnya, jasa perdagangan A mengetahui produsen barang yang berada di luar negeri melalui salah satu jaringan telekomunikasi. Lalu A menawarkan penjualan barang tersebut kepada pedagang B setelah dia mengenal melalui telekomunikasi adanya perusahaan yang menyediakan barang tersebut. Kemudian dia tawarkan kepada pedagang B dan B pun menyetujui barangnya dan harganya, sehingga ia melakukan transaksi beli kepada A tadi, ya. Dan setelah transaksi jual dilakukan A pada B, transaksi jual beli, ya, artinya dibikinlah kesepakatan bahwa si A, ya, sepakat dengan B akan melakukan akad jual beli, menyediakan barang yang dibutuhkan B. Kemudian A ini pun baru membeli barang dari produsen yang berada di luar negeri tadi. Nah, ini supply kontrak. Nah, bagaimana hukum supply kontrak ini di dalam Islam? Maka ya, berarti ini ada kesepakatan sedangkan barangnya belum ada. Ada kesepakatan antara A dengan B. Tapi barang yang disepakati ini sekarang belum ada. Maka hukumnya ya, dengan seperti ini keadaannya, ada yang dibolehkan ya, dan ada yang diharamkan. Dilihat dari keadaan barang itu sendiri. Yang pertama, keadaan pertama, hukum yang dibolehkan, yaitu yang mana barang yang akan disediakan, disepakati oleh A untuk menyediakannya, barangnya perlu pengolahan, dibikin dahulu. Ya. Maka barang yang dibikin dahulu ini dikenal ya dalam mazhab Abu Hanifah dengan akad istisna. Apa yang dimaksud dengan akad istisna? Ya. Jadi yang perlu yang pertama kita ketahui, barangnya dibikin dahulu. Kesepakatan akan menyediakan barang, tapi barang dibikin dahulu. Maka ini namakan dengan akad istisna. Yaitu seseorang meminta kepada orang lain membuat, memproses satu barang yang sifat-sifatnya yang ditentukan. Dia ingin produknya seperti ini, seperti ini. Ya, maka dibikin dahulu. Kemudian bahan bakunya, ya, proses pembuatan ini disediakan oleh pembuat, produsen. Bahan bakunya dia yang melakukan. Maka ini dalam mazhab Abu Hanifah dikenal dengan akad istisna. Maka kalau kita perhatikan dalam akad istisna ini hampir-hampir serupa. Bisa menyerupai jasa, bisa juga menyerupai jual beli, tetapi dia tidak persis sama. Kalau jasa, ini hanya jasa saja yang ditawarkan, tetapi di sini si orang yang akan membuat barang ini, dia juga menjual barang, bahan bakunya. Tidak bisa dikatakan dia sebagai jual jasa. Kalau jual beli barang, ya, ternyata selain barang, bahan baku ini dijualnya, juga dia menjual jasa. Nah, maka ini dalam mazhab Abu Hanifah dinamakan dengan akad istisna. Tolong buatkan. Ya. Sebetulnya, ya, kalau dilihat dari bentuk seperti ini, para ulama seluruhnya sepakat ini dibolehkan. Cuman mereka bingung cara menetapkan akad ini apa namanya. Maka ulama yang lain, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan ini dijadikan akad salam. Yang mana akad salam itu semua uang harus diserahkan ketika ingin memesan barang. Tetapi buktinya, ya, nah, sehingga inilah supaya boleh dalam mazhab Malik, Ahmad, dan Syafi'i, pembuatan barang tadi, semua yang dibutuhkan untuk bikin tersebut, harga totalnya harus diserahkan ketika akad. Kalau tidak, berarti tidak sah. Menurut mazhab Islam. Tetapi, Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah mengatakan dibolehkan. Kenapa? Kalau salam, jual beli salam, dalilnya bahwa diriwayatkan oleh Ibn Abbas, dari Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Beliau mendapati orang-orang ketika itu memesan memesan kurma 2 sampai 3 tahun lamanya. Maka Rasul mensyaratkan serahkan uangnya tunai ketika akad pesanan. Sehingga apa? Ulama tadi yang tadi tiga tadi mengatakan harus menyerahkan. Ya. Tetapi ini adalah pada kurma, tidak perlu proses. Ya. Sedangkan ada bentuk barang itu yang dia harus diproses dulu, dibikin dari bahan baku, dirubah bentuknya. Maka sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan ini dibolehkan walaupun tidak menyerahkan semua uang di waktu kontrak. Ya. Kenapa? Karena di sana ada jasa, tidak menjual barang, murni menjual barang ada jasa. Yang mana jasa itu boleh kita membayar di depan atau sedang atau setelahnya. Ya. Contohnya, karena tadi ada jasa pengubahan dari bahan baku, ya berarti bayarnya nanti saja. Ini boleh, atau pakai DP juga tidak ada masalah. Kita tolong kerjakan ini, saya bayar separuh dulu nanti sisanya. Ini tidak ada masalah. Sehingga, ya inilah yang di menurut majma' fikih, ya majma' perkumpulan ulama fikih bahwa oki mengatakan bahwa yang sesuai dengan kenyataan, dan ini sebetulnya para ulama mengatakan ini sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena orang yang membuat barang dan pembeli sama-sama diuntungkan. Ya. Dalam syariat Islam, masalah jual beli atau tukar menukar harta, yang diharamkan itu apabila ada yang terzolimi atau dia terdapat riba. Dan di sini sama menguntungkan keduanya. Si pembuat barang diuntungkan apa? Barang bawangnya langsunglah ada yang membeli. Sudah terjamin akan ada yang membeli. Ya, ini keuntungannya. Sehingga dia bekerja tersebut sudah akan mengetahui keuntungannya. Si pembeli apa keuntungannya? Dia bisa mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya. Mungkin barang yang sudah ada tidak sesuai dengan keinginannya, tapi dengan dibikin dahulu ini, kemudian dia bisa meminta apa yang dibutuhkannya. Jadi sama-sama diuntungkan. Ya. Dan dalilnya yaitu dalam surat Al-Kahfi, yang mana Allah SWT menceritakan tentang Zulkarnain. Ketika Zulkarnain melakukan perjalanan di muka bumi dan beliau mendapati suatu kaum yang beliau tidak paham bahasa kaum tersebut. Ya, mereka mengatakan apa? Qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Mereka berkata pada Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka bikin kerusakan di muka bumi. Fahal naj'allaka kharjan? Mau enggak kamu naj'allaka, kami berikan padamu kharjan?" Kharjan ini tafsirannya dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yaitu ajran azima. Ibnu Abbas menjelaskan kharjan, naj'allaka kharjan. Mau enggak kami jadikan, kami berikan pada kamu kharjan? Ibnu Abbas mengatakan upah yang besar. Ya. Jadi bikin sadda, yaitu apa? Dinding yang tinggi. Ya, jadi Zulkarnain berarti beliau bahan baku dari beliau dan beliau yang bekerja. Ya. Dan di sini bahwa para ulama mengatakan inilah dalilnya. Dan juga dalilnya Rasulullah SAW pernah minta dibikinkan sebagaimana hadis dari Imam Bukhari. Inni kuntu istana'tuhu wa inni la albasuhu. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memesan untuk dibuatkan cincin dari emas, ya. Para sahabat pun juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka ketika Nabi minta tolong dibikinkan cincin emas, para sahabat pun mereka minta tolong dibikinkan cincin dari emas. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, ya. Kemudian beliau bersabda, "Inni kuntu istana'tuhu." Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas. "Wa inni la albasuhu." Tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Maka diharamkan oleh Ta'ala bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Ya, maka ketika itulah, ya, maka Rasulullah SAW pun melepaskan dan para sahabat pun melepaskan cincin seluruhnya. Nah, ini dalilnya dibolehkannya istisna. Ya. Kemudian apa syarat sahnya istisna ini? Syaratnya, ya, maka harus agar dia menjadi boleh, disebutkan speknya barang yang dibutuhkan itu secara rinci, yang menghilangkan perselisihan ketika ketidakjelasan spek barang tersebut. Sehingga wajib agar dia sah kata istisna ini, contohnya bikin rumah atau bikin apapun barang-barang yang dibutuhkan, ya, alat berat atau apapun, harus jelas speknya. Kemudian juga ya, terdapat perbedaan. Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak boleh adanya kejelasan waktu. Ya, jadi dalam mazhab Hanifah istisna itu tidak boleh ditentukan waktunya. Ya, jadi pokoknya sudah kerjakan, kapan jadi berarti telah terjadi akan istisna. Tetapi ya, ulama muasirin, ulama kontemporer di antaranya mazhab majma' fikih, perkumpulan para ulama mengatakan dengan ketidakjelasan waktu sering terjadi perselisihan. Ya, kapan jadinya? Sehingga ini bisa menyebabkan kezaliman. Sehingga yang lebih sesuai dengan muamalat Islam bahwa harus menghilangkan perselisihan, maka dibikinlah kesepakatan waktu penyerahannya. Nah, permasalahannya si A ini bukan dia membikin. Iya kan? Tadi kita menjelaskan akadnya istisna. Maka yang dilakukan A ini dinamakan dengan akad istisna paralel. Ya. Jadi dalam Ayofi menjelaskan bahwa dibolehkan akad istisna mawazi, yaitu paralel. Jadi si B membuat kesepakatan dengan si A, kesepakatan dengan si A, kontrak butuh barang spek yang disebutkan dibutuhkan si B, ya, yang mana si A berjanji menyediakannya. Kemudian si A ini juga melakukan kontrak kepada pabriknya langsung di luar negeri, ya, spek yang dibutuhkan tadi, tapi akadnya terpisah. Nah, ini dibolehkan. Kenapa? Sama-sama menguntungkan. Jadi disubkontrakkan lagi kepada orang lain. Apa dalilnya? Ya, ini sama dengan salam. Salam, dahulu para sahabat mereka memesan kepada para pedagang, memesan gandum, minyak zaitun dari pedagang yang datang dari Syam. Ya. Kemudian orang-orang bertanya, apakah mereka memiliki kebun? Yang dipesannya ini adalah hasil kebun, sedangkan mereka pedagang. Maka apa kata sahabat? Ma kunna nasalu, kami tidak pernah menanyakan itu. Yang penting kami apa? Yang kami butuhkan tersedia. Nah, itu namanya salam mawazi. Ya. Salam itu artinya apa? Memesan barang yang sudah ada, ya, pesan gandum, pesan apa? Itu kan tidak dibikin gandum kan? Maka itu salam, dan salam itu diperhatikan sahabat, mereka ya bisa jadi tidak memiliki barangnya, tapi mereka memesan juga kepada petani. Nah, inilah dalilnya bahwa ya dibolehkan juga dalam istisna mawazi. Yang penting adanya kesepakatan yang harus disepakati. Yang kedua, kalau tadi barangnya dibikin dahulu, Ya, ini dibolehkan sebagaimana Majma' Fiqih Al-Islami Divisi Oki mengatakan akad istisna boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan. Jadi hanya bayar DP misalkan, itu dibolehkan. Ya. Atau dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan atau diangsur pada waktu telah ditentukan. Yang kedua, suplai kontrak yang mana barangnya itu sudah tersedia di produsen. Kalau tadi dibikin dulu, kalau sekarang sudah tersedia. Ya. Tentunya berbeda akadnya, tidak bisa dengan istisna. Karena kalau istisna harus dibikin dahulu. Kalau sekarang barangnya sudah ready. Ya. Maka ya, agar dia menjadi boleh, caranya bagaimana? Dengan akad salam. Nah, ini caranya dengan akad salam. Tadi dalilnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW datang, ternyata mereka terbiasa melakukan memesan kurma untuk disediakan 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Ya. Karena barangnya sudah ada sebetulnya tapi berada di luar negeri dan itu butuh proses sampai sebulan atau bahkan lebih, ya. Sehingga ya, nah, ini dibolehkan dengan akad salam. Caranya dengan akad salam. Maka Rasulullah SAW ya, memberikan kaidahnya, karena sering terjadi perselisihan. Jadi Islam itu mana lebih dahuluan, jual beli atau syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Jual beli. Jadi jual beli itu ya sudah ada sebelum syariat Islam. Contohnya seperti salam ini adalah kebiasaan sudah ada di masa itu. Tapi datang Islam membuat aturan yang mana aturan ini membuat keadilan, menghilangkan perselisihan. Sering terjadi perselisihan di antara mereka. Maka Nabi yang bikin aturannya, apa kata Nabi SAW? Maka harus ada aturan-aturan dipenuhi agar dia sah. Ya, kalau tidak terpenuhi maka dia menjadi haram. Rasulullah SAW mengatakan, "Man aslafa fi syai'in." Barang siapa yang memesan barang yang sudah ada, salam namanya. Ya, sudah ada di pasaran. Falyuslif, maka serahkan uangnya tunai di waktu kontrak tersebut, kesepakatan tersebut. Ya. Fikailin ma'lumin. Jadi syarat pertama, modalnya harus tunai, uang pembayaran harus tunai ketika akad. Yang kedua, speknya harus jelas. Kailin ma'lumin wazni ma'lumin. Jadi harus jelas barang-barang itu apa, berapa jumlahnya, apa speknya, harus rinci. Kalau tidak rinci, maka tidak sah. Ya. Kemudian yang ketiga sarannya ila ajali ma'lumin, waktunya juga harus jelas disebutkan kapan diserahkannya. Nah, ini menjadi dibolehkan dengan cara salam. Nah, yang ketiga, nah berarti itu cara yang dibolehkan. Yang ketiga ini diharamkan. Bagaimana bentuk yang diharamkan? Prakteknya yaitu barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia, tidak dibikin. Ya, telah tersedia di tangan produsen atau pemilik barang. Pembayaran dilakukan cara tidak tunai di depan. Artinya tidak seluruhnya dibayar, tapi hanya DP saja. Ya, DP atau bahkan bayarnya nanti misalkan. Sekarang hanya kesepakatan dulu. Kita sepakatan ya, yang tidak boleh dilanggar, ya sudah mengikat dua belah pihak, tapi bayar DP atau bayarnya nanti ketika barang sudah ada, ya. Maka transaksi ini haram hukumnya. Kalau begini menjadi haram. Tadi sudah kita jelaskan yang halal ada dua cara, tapi yang ketiga ini barangnya sudah ada, pembayarannya tidak tunai. Kalau tunai berarti salam. Tapi sekarang tidak tunai, hanya DP atau bayarnya nanti, barangnya juga nanti, bayarnya juga nanti, maka ini haram. Kenapa? Karena termasuk dalam hadis larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diriwayatkan dari Hakim bin Hizam. Ya, ia berkata, "Ya Rasulullah, ya'tini rajul." Wahai Rasulullah, seseorang datang padaku. Ya, datang padaku. Fayuridu minnil bai', dia ingin membeli sesuatu barang padaku. Laisa indi, yang mana barang ini belum ada padaku. Afa abta'uhu lahu minasuk, boleh enggak aku bikin kesepakatan jual beli dengan dia? Kemudian setelah kesepakatan ini baru saya beli dari pemilik barang, apakah di luar negeri atau daerah lain. Tapi kesepakatan dulu. Ya. Kesepakatan dulu. Maka apa kata Nabi? La tabi ma laisa indak. Jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Ya. Nah, inilah perbedaan antara salam dengan yang ketiga ini. Kalau salam Nabi membolehkan tadi, ada dalil nasnya. Caranya apa? Yaitu diserahkan uang seluruhnya, jadi dipesan barangnya. Maka salam tadi namakan salam mawazi, ya. Si pemilik barang dia pesankan lagi pada pemilik barang. Si pedagang A tadi dia pesan ke pemilik barang. Kemudian akad ini juga termasuk larangan hadis Nabi jual beli hutang dengan hutang. Ya. Maka ini nama dilarang Nabi, itu termasuk jual beli hutang dengan hutang. Yang mana jual beli hutang dengan hutang ini, ya, kan tadi kita ketahui bahwa barang yang nggak ada berarti hutang, uangnya DP misalkan, DP juga sebagiannya hutang berarti, atau bahkan ya semuanya nanti dibayar ketika barang ada, berarti hutang dengan hutang. Maka hukum hutang dengan hutang ini, ya, ijma' para ulama, sepakat seluruh ulama jual beli hutang dengan hutang ini. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad, berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang larangan jual beli utang dengan utang. Ya. Jadi hadis-hadis yang sahih tidak ada larangan, yang larangan Nabi tentang nah bil kali dilarang utang dengan utang seluruhnya, dan riwayat-riwayat lainnya itu adalah tidak sahih, tidak bisa jadikan hujjah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Ya. Jadi dalil tidak bolehnya ijma para ulama. Jadi dalil dalam Islam itu ada Al-Quran, Sunnah, dan ijma, kesepakatan para ulama. Para ulama dahulu sudah sepakat bahwa menjual utang dengan utang ini tidak dibolehkan. Sehingga majma fikih Islami, ya, perkumpulan ulama-ulama seluruh dunia di bawah negara OKI, negara dunia Islam, mereka memutuskan yang berbunyi supply kontrak di mana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan. Ya, tidak dibayar tunai di depan. Kemudian pesan barang, maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli hutang dengan hutang. Nah, ini sepakat ulama dunia. Ya. Solusi syar'inya bagaimana? Ya. Solusi yang ketiga ini, ya, yang mana barangnya belum ada, maksudnya belum tersedia sekarang, dia sudah ada tapi masih di pemiliknya. Tapi si A ingin menyediakannya kepada si B. Bagaimana caranya supaya boleh? Maka hanya sekedar menjanjikan. Jadi PO-nya tadi itu hanya berupa pesanan, ya, berupa pesanan, ya, belum mengikat, belum sifatnya mengikat. Jadi ini hanya sifatnya pesanan yang sifatnya belum mengikat kedua belah pihak. Terus bagaimana? Setelah barangnya berada di tangan A, barulah ya dibikin akad jual beli. Ya, barulah dibikin akad jual beli, yaitu barang diserahkan dan uang diserahkan. Ini solusinya. Ya. Artinya apa? Berarti ada yang pertama bentuknya hanya pesanan, yang kedua nanti ada tanda tangan akad jual beli. Prakteknya, ya, prakteknya apa? Seringnya supply kontrak. Ya itu saja, tidak ada kontrak berikutnya. Itu sudah mengikat, tidak dilanggar lagi. Nah itu berarti melanggar ketentuan syariat. Agar dia menjadi boleh, maka harus ada akad jual beli ketika barang diserah terimakan dari penyedia kepada yang membutuhkan. Ya, inilah kira-kira ya berkaitan hukum-hukum berkaitan dengan supply kontrak. Sebagaimana janji kita tadi, kita akan tanya jawab dan diskusi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau didiskusikan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada mikrofon ya. Maju lagi, Pak. Enggak dengar. Pesan tadi pesannya melalui online, kemudian kita antarkan barangnya. Apa? Perusahaan? Hah? Coba prosesnya dari awal gimana, Pak, prosesnya? Kita memesan barang ini karena ada orang lain yang ingin beli dari kita. Kita yang membutuh barang itu, kita yang akan memakainya. Oke, okay, terus? Iya. Iya. Iya. Maka kalau dia hanya pesanan, ya sifatnya hanya pesanan yang bukan kesepakatan di online itu, maka itu dibolehkan. Ya, jadi jual belinya kesepakatannya begitu barang. Ternyata maksudnya bedanya di mana letaknya? Letak bedanya pas begitu barang yang sampai di tempat kita, kemudian kita katakan, ya saya nggak jadi beli misalkan, saya butuh uang. Ternyata dia terima, ya udah nggak masalah. Berarti ini belum ada kesepakatan. Tapi kalau dikatakan, oh, saya sudah ini jauh-jauh ke sini, pokoknya nggak bisa dibatalkan, ya. Nah berarti ini kamu gak bisa batal, itu mengikat yang kemarin, berarti itu kesepakatan, maka itu tidak dibolehkan. Ya tentunya ya, itu bedanya antara janji untuk membeli dan akad jual beli kesepakatan. Ya tentunya kita bersiap menanggung kerugian kalau kita membatalkan. Artinya kena sebab dari kita dan dia menjadi rugi karena sudah ada biaya dikeluarkannya, maka kita menanggung kerugiannya. Nah itu konsekuensi dari pesanan barang. Tapi kalau yang tadi pesan tadi mengikat, ya kamu nggak boleh batalkan kalau barangnya sudah sampai. Berarti itu tidak boleh. Ya. Jadi itu perbedaan antara pesan dengan kesepakatan jual beli. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Ya, itu perbedaan antara pesan dengan akad jual beli. Silakan. Katanya atau anda pernah dengar dari Ustaz itu cashback kan haram Ustaz. Apakah kalau misalnya kita beli makanan harganya 20.000, kalau kita pakai uang kertas tetap 20.000, ketika pakai e-money itu diskon 20% Ustaz, jadinya 16.000. Itu haramnya, kenapa bisa haram ya Ustaz? Yang ngasih diskon siapa? Yang ngasih diskon rumah makannya. Rumah makan ngasih diskon? Biasanya gitu, misalnya OVO 20% cashback itu Ustaz kalau pakai e-money. Coba tanya rumah makannya dulu, benar enggak dia ngasih diskon? Katanya biasanya gitu Ustaz. Provider yang ngasih diskon enggak, Pak? Bukan rumah makan rugi dia ngasih diskon. Itu sudah pas-pas untungnya itu. Ya. Jadi dilihat dari siapa yang ya silakan ada komentar itu pertanyaan bukan ya. Maka dilihat dari yang berikan diskon. Kalau yang berikan diskon itunya pihak e-money-nya, ya kita sudah katakan pada pertemuan sebelumnya, pada hakikatnya top up e-money tersebut itu adalah akad utang piutang. Nah, kita top up uang kita dan uang kita dipakai dan yang mana BI mewajibkan dia melakukan kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan dari uang tadi dia wajib membayarkannya. Berarti itu hutang. Uang kita dipakai tapi dia wajib mengembalikannya pada kita. Berarti itu hutang piutang. Nah, akad utang piutang berarti kita meminjamkan uang kepada dia. Tidak boleh dia memberikan bonus pada kita. Ternyata dia memberikan bonus begitu kita belanja, ya udah ya kami kasih cashback 20% atau 50% atau 30% atau 10%. Berarti cashback tersebut adalah untung yang kita terima dari kita meminjamkan utang. Paham? Berarti itu di sana letak ribanya. Kita sudah meminjamkan uang, kemudian kita dapat keuntungan cashback 10% atau persen, maka keuntungan itu dah riba. Allah Ta'ala. Ya. Kecuali kalau memang rumah makan diskon, tapi saya enggak percaya yang memakannya. Itu yang berdiskon adalah provider. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait supply kontrak Ustaz. Jika misalnya ada akad di mana barangnya perlu pengolahan atau proses produksi, kemudian spesifikasinya sudah jelas disepakati, kemudian waktu penyerahannya juga sudah disepakati jelas, hanya saja di kontraknya itu ada klausul denda keterlambatan suplai, Ustaz. Biasanya kan di proyek itu ada istilah denda 1 per mil atau sekitar 1 per mil. Itu satu sekitar per 1000. Jadi 1% per 10 hari keterlambatan biasanya, Ustaz. Kayak ya. Gitu. Nah, apakah klausul denda ini dibolehkan atau tidak, Ustaz? Ya. Maka yang mana denda ini dibebankan kepada orang yang bikin barang. Iya, benar. Ya. Maka denda ini atas pekerjaan. Bukan denda atas utang piutang. Ya, maksudnya bedanya denda ini atas pekerjaan, bukan jasa pekerjaan, bukan pada utang piutang. Kalau denda pada utang piutang, maka ini menjadi apa? Riba jahiliyah. Maka dia diharamkan. Contohnya berutang, terlambat bayar, denda sekian persen. Berarti itu dendanya dari hutang uang. Jelas utang piutang. Tapi ini di pekerjaan, maka di pekerjaan ini adalah suatu keadilan. Ya, ini adalah keadilan. Apa bentuk keadilannya? Kita mau membayar sekian untuk waktu sekian. Begitu dia terlambat mengerjakannya, ada menyelisih yang disepakatinya, berarti dia tidak siap, maka dia juga harus siap menanggung risiko. Ya, harga yang kita serahkan ini adalah untuk itu. Maka itu adalah keadilan. Ya, tetapi keadilannya itu juga dendanya tadi yang juga sudah umum di masyarakat, ya tentu ada yang juga tidak sampai menzolimi. Kalau sampai menzolimi maka itu tentunya haram dia kena kezoliman. Dendanya biasanya sudah ada pasarannya, maka itu dibolehkan. Sama misalkan dalam pekerjaan karyawan digaji misalkan 5 juta untuk jam sekian sampai jam sekian. Nah, begitu terlambat, maka ada suatu keadilan, dipotong gajinya karena lalai dari yang disepakati. Nah, itu dibolehkan. Itu adalah keadilan dua belah pihak. Ya. Wallahu ta'alam. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Silakan, yang lain kalau ada. Silakan, Pak. Ya, agak sedikit keluar dari tema, namun masih terkait tentang muamalah, Ustaz. Ketika kita meminjam sebuah kendaraan dan kendaraan kita menggunakan kendaraan itu, apakah ketika kita mengganti bensin daripada kendaraan yang kita gunakan itu, apakah itu termasuk riba atau tidak? Mengganti bensin dipersyaratkan atau tidak? Tidak, hanya kita keinginan kita. Keinginan aja. Kita. Apakah itu riba atau tidak? Ya. Jadi ada dalam Islam itu namanya kordun dan ada namanya ariyah. Ya, ariyah itu meminjamkan barang, tapi barangnya itu hanya manfaatnya saja yang kita pakai, barangnya tidak habis dikembalikan, itu pinjam juga namanya, tapi pinjam barang. Dalilnya apa? Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak mau meminjamkan barang yang biasa dipinjamkan, yaitu wayamna'unal ma'un. Dan ini Allah cela, yaitu orang-orang yang seharusnya barang-barang lain ini biasa dipinjamkan, tapi dia tidak mau. Maka ini adalah sesuatu yang akhlak yang buruk dalam Islam. Jadi Islam menganjurkan agar apa? Kita memberikan manfaat barang pada barang kita punya untuk pada orang lain. Berarti kita sudah bersedekah manfaatnya, ya, kita mendapatkan pahala. Maka ya, maka hal jazaul ihsan ilal ihsan. Maka di antara kebaikan akhlak mulia, begitu kita dapat kebaikan dari orang lain, kita juga memberikan kebaikan pada dia. Ya, hadiah juga pada dia, bersedekah juga pada dia. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Maka ini termasuk akhlak Islami, begitu kita pinjam, kita kembalikan, ya. Kalau memiliki harta, maka kita juga membalikkan dengan apakah kue atau kita isi bensin, atau kalau tidak memiliki harta bagaimana? Ucapkan, doakan. Ya, barakallah fi malika wa ahlika. Itu doa itu merupakan juga mendapatkan keberkahan pada hartanya. Maka ini termasuk akhlak yang mulia. Berbeda dengan hutang kordun. Kalau kordun itu, ya, maka dia barang yang habis dipakai. Wallahu ta'ala. Ya. Silakan yang lain kalau ada. Tidak ada? Ya. Kita cukupkan. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.